Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran dari al-usul min ilmil usul. Terakhir kita membahas tentang al-muawwal. Dan berkenaan dengan al-muawwal, ingin saya bacakan sarahnya dari Takribul Husul ala Lataif al-usul min ilmi usul. Ya, maka setelah penulis membahas al-zahir, maka kemudian beliau menyebutkan kebalikan dari al-zahir, yaitu al-muawwal. Ya, karena zahir itu adalah rajih dari sisi lafaz, sedangkan muawwal itu rajih dari sisi dalil. Ya, maka zahir sama muawwal itu sama-sama lafaz yang multi makna, mengandung beberapa makna, kemudian diambil salah satunya. Nah, ada dua, namun terdapat perbedaan cara pengambilan atau tarjih pengambilan dan penguatan dari beberapa kemungkinan makna yang ada. Kalau zahir, maka dipilih makna tersebut min jihati lafzi, dari sisi lafadznya, dari sisi teksnya. Memang dari sisi teksnya itu telah terdapat muatan mana makna yang lebih kuat dan mana yang lebih mana yang lebih kuat dan mana yang tidak dari sisi teksnya. Maka wudu dalam konteks firman Allah dan hadis Nabi pada dasarnya adalah wudu syar'i. Sudah langsung connect maknanya ke sana. Misalnya tahir, apakah diartikan sebagai orang kafir? Karena orang kafir itu najis akidahnya, ataukah tahir itu taharah konkret? Taharah kemudian taruh konkret dalam artian berbebas dari hadas dan najis. Maka kata-kata tahir itu sendiri sudah menunjukkan bahasanya yang lebih dekat adalah tahir dalam artian bersih dari hadas dan najis. Itu lebih dekat daripada tahir artinya mukmin dan tidak musyrik yang najis. Maka dimenangkannya tahir dan dipilihnya tahir dalam pengertian bebas dari hadas dan najis itu menjadi lafzi, dari sisi teks. Teksnya memang sudah mengarah, ada makna yang dekat dan ada makna yang jauh. Sedangkan muawwal, sedangkan muawwal, maka kita mengambil salah satu makna, memenangkan salah satu makna min jihati dalil, karena dalil menunjukkan ada dalil eksternal, ada alasan eksternal yang mengharuskan kita untuk membelokkannya kepada makna tertentu. Maka tarjih di zahir itu dari sisi internal teks. Sedangkan tarjih atau pemilihan, alasan untuk menjatuhkan pilihan, kalau dalam muawwal itu adalah indikator eksternal. Ya, maka kemudian didefinisikan mu'awal adalah ma hamula lafdhuhu ala makna al-marju'. Satu teks yang dimaknai dengan makna marjuhnya. Oleh karena itu tidak termasuk mu'awal nas, karena nas itu tidak mengandung kemungkinan makna kecuali satu makna saja. Karena dia cuma mengandung satu kemungkinan makna saja, maka tidak ada makna rajih dan makna marjuh. Tidak ada makna yang kuat dan makna yang lemah. Tidak ada makna yang dekat dan makna yang jauh. Maka tidak termasuk mu'awal zahir. Karena zahir itu teksnya dimaknai memang dengan makna rajihnya, bukan makna marjuhnya. Sedangkan mu'awal, teks itu dimaknai dengan makna marjuhnya karena indikator eksternal yang mendukung hal tersebut, mendukung pemaknaan tersebut. Dan tidak termasuk mu'awal mujmal, karena mujmal itu ada satu lafaz yang mengandung beberapa kemungkinan makna dan kita tidak bisa menjatuhkan pilihan mana yang lebih dekat dan mana yang tidak. Nah, apa beda mu'awal dengan ta'wil? Ya, tentu bedanya adalah mu'awal itu teks yang mengalami ta'wil, sedangkan ta'wil itu adalah kegiatannya. Ya, yaitu membelokkan satu lafaz dari maknanya yang dekat kepada makna yang jauh. Kenapa dipilih makna yang jauh? Lidalilin, karena ada alasan eksternal. Kemudian ta'wil ada dua macam sebagaimana yang disampaikan di Al-Usul min Ilmu Usul. Yang pertama ta'wil yang sahih, ta'wil yang sah. Ya, ta'wil yang sah itu adalah ta'wil yang memenuhi syarat-syarat ta'wil. Nah, di Al-Usul min Ilmu Usul, syarat ta'wilnya cuma satu. Dan ini kurang sempurna dan kurang lengkap. Madalla ali dalilun sahihun. Terdapat dalil yang sahih yang menguatkannya. Ini baru satu syarat saja. Maka lengkapnya maka syarat takwil di sini di takrib disebutkan ada tiga syarat. Syarat yang pertama, ayakuna lafdhu muhtamilan lil makna alladhi humila alaihi. Teks tersebut memang memungkinkan untuk dimaknai dengan makna tersebut. Kalau teksnya sendiri tidak mungkin dimaknai dengan makna tersebut, ya, maka tidak ada takwil di dalamnya. Karena ketika kemudian kita mau melakukan takwil, maka di sini secara bahasa menyediakan berapa kemungkinan makna. Ini satu lafaz yang mengandung beberapa kemungkinan makna. Nah, makna apa yang diberikan? Itu kan ada pilihannya. Lalu kalau ditakwil di makna yang mengada-ada, nah ini namanya tidak memenuhi syarat yang pertama. Tidak memenuhi syarat yang pertama. Misalnya wudu, Wudu ada makna wudu dalam artian wudu syar'i, ada empat anggota badan yang dibasuh, dan ada wudu dalam makna lughawi dalam artian bersih-bersih, cuci mulut, cuci muka. Nah, kemudian ada orang yang memaknai wudu artinya mandi misalnya. Maka ini keluar dari kemungkinan yang disediakan. Kemungkinan makna yang disediakan itu tidak boleh. Meskipun dia mendatangkan alasan. Dia mendatangkan alasan. Dia mendatangkan indikator eksternal. Gini. Ah, tidak bisa. Ini ada kesalahan berbahasa. Kalau ini maunya maknanya mandi, enggak, jangan kayak gitu, jangan pakai kata wudu. Nah, bisa. Ya. Misalnya as-salatu salat itu ada punya beberapa kemungkinan makna. Nah. Ada salat dalam artian salat syar'i, ada salat secara bahasa yaitu doa. Maka takwil itu takwil yang tidak sahih kalau misalnya salat dimaknai dengan makna puasa. Ini artinya puasa. Karena kemungkinan makna tersebut tidak tersedia. Maka untuk melakukan takwil perlu dilihat ketersediaan makna. Kalau maknanya tersedia itu cuma dua, itu jangan ada takwil memunculkan makna ketiga, apalagi makna yang keempat. Karena itu makna yang tidak tersedia. Maka syarat yang pertama adalah ketersediaan makna. Ketersediaan makna. Lafadznya memungkinkan untuk dimaknai dengan makna yang ada. Kemudian di sini disampaikan ayu jada dalilun sahihun ala ta'wil. Kita memiliki dalil yang sahih, dalil faktor eksternal, indikator eksternal yang menunjukkan kalau jika dimaknai dengan makna tersebut itu satu hal yang tepat. Kemudian yang ketiga ala yamna'a minhu mani'un. Tidak ada faktor penghalang yang menghalang kita untuk memaknai dengan makna itu. Nah, ini ada tiga syarat untuk bolehnya takwil. Kalau untuk kemudian, namun untuk syarat yang pertama yaitu ketersediaan makna, maka ketersediaan makna itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketersediaan makna secara lafaz. Dan yang kedua, ketersediaan makna secara siyak. Secara siyak. Siyak itu rangkaian kalimat. Ada satu lafaz, karena lafaz itu yang namanya kosakata itu ketika dia lepas dari tarkib makna di kamus, itu dia punya beberapa kemungkinan makna. Boleh jadi ada ketika dia lafadz mufrad artinya di luar tarkib, tidak dalam satu kalimat, maka dia memiliki ketersediaan beberapa makna. Yang ketersediaan beberapa makna tersebut bisa hilang kalau dia masuk dalam tarkib, kalau dia masuk dalam kalimat. Maka boleh jadi di ketersediaan makna secara lafaz, lafaz mufrad, mungkin ini lafaz A dimaknai dengan makna itu, mungkin. Namun ketika ini sudah dimasukkan dalam satu rangkaian kalimat, ada di satu paragraf, atau satu kalimat, bahkan satu paragraf, maka berdasarkan kalimat dan paragraf tersebut, tidak bisa kita katakan dengan melihat suasana, melihat sawabik walawahik, kalimat sebelumnya, kalimat setelahnya, kita katakan ini tidak bisa dimaknai dengan makna itu. Faham maksudnya? Ya, maka ketersediaan makna itu ada dua macam. Ya, ketersediaan makna itu ada ketersediaan makna ya, dua macam. Boleh jadi terpenuhi ketersediaan makna jenis yang pertama, belum tentu memenuhi ketersediaan makna di dalam makna yang kedua. Misalnya di bab talak misalnya. Bisa ada kalimat selesai. Selesai itu ya banyaknya makna, banyak maknanya, ada banyak kemungkinan makna. Selesai sampai di sini itu banyak. Ya, makna A, makna B, ini selesai rumah tangganya, selesai tengkarnya, selesai ngobrolnya, selesai ya, seterusnya. Ya kan? Kalau dia cuma selesai sampai di sini. Ya, itu ketersediaan makna secara lafaz ada banyak. Coba ini ditaruh dalam konteks. Dalam satu siap rangkaian kata. Boleh jadi kemungkinan-kemungkinan tadi bubar semua, hilang semua, enggak ada semua. Ini dalam konteks tongkar. Kemudian ada kalimat, ya sudah kita selesai sampai di sini saja. Itu ketika konteksnya ini dipakai, kemungkinan makna tadi bisakah kita takwil? Yuk selesai di situ, jangan ya, ya tidak mesti harus maknanya selesai rumah tangganya, ya, selesai obrolannya atau selesai nonton TV-nya atau selesai apanya. Hey. Tapi kemudian ketika itu dibawa dalam konteks siak menunjukkan dia tidak boleh ditakwil dengan takwil dengan makna yang lain. Ini tidak menerima takwil, bahkan itu menjadi nas. Dia tidak lagi menerima takwil karena dia menjadi nas. Itu artinya selesainya rumah tangga. Itu nas qati, tidak menerima takwil, tidak menerima debat. Lihat susunan katanya. Rangkaian kalimatnya tidak menerima kemungkinan. Maka takwil dalam hal ini takwil fasid. Oh, selesai sampai di sini maknanya selesai obrolan sampai di sini. Hadza takwilun fasidun. Kenapa ditakwil fasid? Karena tidak tersedia mana itu. Tidak tersedia mana tersebut. Ya, maka kemudian contohnya ya tadi was'alil qaryah. Ya, maka was'alil qaryah, qaryah di sini diartikan penduduk qaryah, ahlul qaryah secara lafaz mungkin. Dan qaryah dalam arti bangunan tidak mungkin mendapatkan pertanyaan. Dan tidak ada mani faktor penghalang untuk memaknainya semacam itu. Demikian juga misalnya kita takwil salat dengan qiraah di hadis Anas. ada hadis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar membuka salat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Membuka salat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ditakwil salat, membuka salat tersebut dengan membuka al-qiraah. Membuka al-qiraah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maka lafadz mungkin mengandung dimaknai dengan makna semacam itu. Karena memang sholat itu mengandung qiraah. Kemudian terdapat dalil indikator kuat yang membenarkan hal ini. Ya, yaitu hadis yang lain. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu sholata bitakbiri. Nabi membuka salatnya dengan takbiratul ihram, bukan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wal qiraah bilhamdulillahirabbil alamin, kemudian dilanjut dengan qiraah. Maka membuka salat dengan alhamdulillahirabbil alamin bukan berarti meniadakan takbiratul ihram. Nah, supaya kemudian sinkron dengan hadis ini, ya, maka membuka salat tersebut artinya membuka qiraah dalam sholat. Kemudian takwil yang fasid adalah takwil yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas. Semisal takwil orang-orang yang memiliki keyakinan yang menyimpang dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Semisal takwil yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah tentang Al-Baqarah di ayat innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Yang Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah. Ya, maka ba'du Rafidhah mengatakan bahasa Baqarah di situ maknanya Aisyah. Ini syarat pertama saja sudah tidak memenuhi. Ini konteksnya konteks apa? Bani Israel, cerita Musa. Lu kok tiba-tiba loncat sampai Aisyah itu gimana ceritanya? Atau kemudian contoh yang lain adalah wa arsala alaihim tayran ababil, kami kirimkan pada mereka burung berombong-rombong. Maka ada yang memaknai dengan lepra, tayran menjadi lepra. Nah, ini tidak nyambung. Nih teks syarat yang pertama ketersediaan makna untuk tyron tidak tersedia. Nah, tyron kok jadi virus atau virus lepra misalnya. Nah, ini teksnya tidak menyediakan makna tersebut. Maka ini takwil yang tidak memenuhi persyaratan. Ya, kemudian kita lanjutkan di pembahasan nasakh. Qala al-musannif rahimallahu taala an-naskhu ta'rifu pengertiannya, nasakh dalam bahasa Arab punya dua makna. Bisa artinya izalah, menghilangkan, bisa artinya memindah. Lekan itu ada menyalin dalam bahasa Arab itu pakai nasakha, kemudian ada naskah. Nih, karena di sana memindah satu teks ke teks yang lain. Secara istilah raf'u hukmi dalilin syar'iyyin, menghilangkan hukum yang terkandung dalam dalil syar'i, atau menghilangkan lafadznya bidalilin dengan dalil yang lain dari Quran dan Sunnah. Fal muradu biqaulina, maka yang dimaksud dengan menghilangkan hukum artinya mengubahnya dari wajib menjadi mubah, dari mubah menjadi haram misalnya. Fa kharaja bidzalika, maka tidak termasuk nasakh, takhaluful hukmi, tidak adanya hukum karena tidak lengkapnya syarat atau adanya faktor penghalang. Misalnya yartafi', tidak ada hukum wajib zakat karena kurangnya nisab, atau tidak ada wajibnya sholat liwujudul haid karena adanya haid. Ini tidak disebut nasakh. Kemudian atau yang dihilangkan adalah lafadznya, yaitu lafadz dalil syar'i. Li'anna nasakh kana nasakh imma yakuna lil hukmi, karena nasakh itu boleh jadi terjadi pada hukum tanpa teks, atau kemudian terjadi pada teks tanpa hukum, atau dua-duanya jami'an sekaligus, sebagaimana akan dijelaskan. Bidalil minal kitab wa sunnah, dengan dalil Quran dan sunnah, ya, maka tidaklah termasuk nasakh ma'adahuma minal adillah. Ya, maka tidaklah termasuk nasakh jika itu dihilangkan oleh dalil selain Quran dan Sunnah, misalnya ijma dan qiyas, maka tidak ada nasakh dengan ijma dan qiyas. Dan nasakh itu jaizun aqlan wa waqi'un syar'an. Nasakh itu mungkin secara akal sehat dan terjadi secara realitas syariat. Adapun dalil bolehnya nasakh menurut akal, di akal mengatakan mungkinkah ada nasakh? Mungkin. Apakah itu satu hal mustahil? Bukan. Apa penjelasannya? Karena Allah biyadi al-amru, di tangan Allah segala urusan, dan hukum itu milik Allah, karena dia adalah Rabb al-Malik, sang pemilik, sang raja. Maka dia boleh mensyariatkan untuk hambanya segala apa yang taqtadi hikmatu wa rahmatuhu, apa yang dituntut oleh hikmah dan kasih sayang Allah. Apakah satu hal yang, apakah akal melarang seorang pemilik memerintahkan mamlukahu yang dia miliki dengan perintah apa saja yang dia inginkan? Kemudian tentu jawabannya akal tidak melarangnya, ya suka-suka pemilik. Kemarin aturannya begini, kemudian sekarang aturannya begitu. Ya suka-suka pemilik. Misalnya seorang pemilik budak kemarin mengatakan ya, jam sekian istirahat, kemudian besok diganti tidak boleh istirahat. Ya boleh, ya, boleh-boleh saja. Nah demikian juga nasakh. Demikian juga nasakh. Thumma inna miqtadal hikmatillah, kemudian di antara tuntutan hikmah Allah dan kasih sayang Allah untuk hamba-hambanya, Allah syariatkan untuk hamba-hambanya ma ya'lamu ta'ala, sesuatu hal yang Allah Ta'ala mengetahui, bahasanya padanya akan terwujud maslahat, dalam aturan tersebut terdapat maslahat agama dan dunia. Wal masalih, wal masalihu takhtalifu bihasabil ahwal wal asman. Dan yang namanya maslahat itu bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan zaman. Maka hukum itu di satu waktu dalam satu keadaan itulah yang lebih maslahat untuk hamba. Wa yakunu ghairuhu, namun hukum yang lain di waktu dan di kondisi yang lain itu ternyata yang lebih maslahat. Wallahu alimun hakim. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka itu alasan akli yang menunjukkan ya boleh-boleh saja Allah melakukan nasakh. Kemudian terjadinya nasakh itu adalah sebuah realitas syariat, fali adillah, maka karena beberapa dalil diantaranya firman Allah Ta'ala, manansakh min ayatin au nungsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Tidaklah kami menghapus satu ayat atau melupakan satu ayat, niscaya kami akan datangkan yang lebih baik atau yang semisal. Dan sebagian orang masih menolak ayat ini untuk mengakui adanya nasakh. Mereka bermain di, oh nasakh di situ maknanya bukan nasakh, bukan penghapusan, gini dan seterusnya. Ya. Maka ya kalau tidak diterima, ya, kita lihat dalil yang kedua. Dan ini alasan yang tidak bisa dibelokkan lagi. Kalau dalil yang kedua itu firman Allah Ta'ala, al-ana khaffafallahu ankum, tentang masalah ayat musabarah, ya, yang dulu kaum muslimin itu 1 banding 10 itu wajib bersabar dalam perang, kemudian Allah turunkan menjadi 1 banding 2, 1 muslim 2 orang kafir, maka wajib sabar dan tidak boleh mundur. Nah, semula 1 banding 10, kemudian turun jadi 1 banding 2. Kemudian Allah katakan, ketika Allah mau tetapkan bahasanya, sekarang aturannya adalah 1 banding 2, Allah katakan, al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keringanan untuk kalian, karena Allah melihat ya, adanya kelemahan pada kalian. Kata-kata al-an, nah, itu tidak mungkin di otak adik, kecuali menunjukkan adanya perubahan. Berarti sebelum al-an itu tidak demikian aturannya. Demikian juga fal-ana bashirhunna, saat ini, maka sekarang ini, sejak saat ini, silakan di malam hari kalian kumpul dengan istri. Nah, di sini ditegaskan fa inna hadza, maka ini adalah nasun, dalil tegas yang tidak menerima kemungkinan makna yang lain tentang adanya perubahan hukum terdahulu. Adanya perubahan hukum terdahulu. Dan ini lebih kuat daripada di sisi ya, di dataran perdebatan ini lebih kuat daripada ayat yang pertama. Nanti karena orang bermain di makna bahasa, apa makna nasakh di situ dan apa makna makna ayat. Karena ada di tengah-tengah kaum muslim ada orang yang menolak adanya nasakh. Kalau untuk ayat Al-Baqarah 106 mereka bermain di ayat. Ayah itu bisa maknanya mukjizat dalam Al-Quran. Maka mereka enggak mau memaknainya dengan ayat Al-Quran. Dan mereka katakan ayat di situ artinya mukjizat. Maka mukjizat diganti dengan mukjizat yang lain. Sehingga kurang tegas. Namun, dalil yang kedua itu dalil yang sangat tegas. Ya, oleh karena itu penulis mengatakan itu nas. Itu dalil sharih, dalil tegas dan gamblang adanya nasakh. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, sekarang silakan kalian melakukan ziarah kubur. Ini dalil tegas adanya nasakh dalam syariat. Fa hadza nassun, maka ini adalah nas tentang adanya penghapusan hukum ya, tentang ziarah kubur. Namun ini bisa untuk orang yang menolak adanya nasakh dalam ayat, kalau ini bisa dibantah, ya itu nasakh dalam hadis, ya, kami terima. Yang kami tidak terima adalah nasakh untuk ayat. Ya, maka dalil yang paling mengena untuk penetapan nasakh dengan ayat dalam ayat Al-Quran, itu dalil yang kedua. Al-ana khaffafallahu ankum. Kemudian hal-hal yang tidak mungkin mengalami nasakh. Yamtani tidak mungkin alias mustahil terjadi nasakh dalam beberapa hal berikut ini. Yang pertama berita. Nasakh itu cuma ada dalam hukum. Tidak ada nasakh dalam berita. Karena nasakh mahaluhu sasarannya adalah hukum. Wali anna nasakh ahadil khabarain, karena nasakh salah satu dari dua berita mengharuskan salah satunya bohong. Dan bohong itu mustahil terjadi pada berita Allah dan Rasulnya. Illa kecuali jika hukum itu dalam bentuk kalimat berita. Ya, maka hukumnya bisa berubah. Karena di sini ya cuma pinjem bentuk kalimat berita. Bukan 100% kalimat berita. Nah, kalau dalam bentuk kalimat berita, hukum yang terkandung dalam bentuk kalimat berita, maka layam tani tidaklah mustahil mengalami nasakh. Contohnya firman Allah Ta'ala, jika kalian itu 20 orang yang bersabar, bisa mengalahkan 200. Maka ini kalimat berita, namun maknanya perintah. Oleh karena itu terdapat nasakh di ayat setelahnya. Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah telah memberikan keringanan untuk kalian. Wa alima anna fikum dha'fa. Allah tahu ada kelemahan pada diri kalian. Maka jika kalian 100 orang yang bersabar, bisa mengalahkan 200. Maka ini berkenaan dengan masalah perbandingan jumlah pasukan perang antara kaum muslimin dan orang kafir. Kapan boleh mundur dan kapan tidak boleh mundur. Awalnya 1:10 tidak boleh mundur. Harus bersabar. Dan setelah itu Allah ringankan hukumnya. Gak boleh mundur itu kalau 1:2. Kalau 1:10 itu boleh jadi alasan untuk mundur. 1:5 boleh jadi alasan untuk mundur dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah hukum yang itu adalah hukum yang maslahat di setiap zaman dan tempat. Semacam tauhid, itu gak mungkin berubah. Gak ada nasakh dalam tauhid. Oleh karena itu maka sujudnya para malaikat dan sujudnya anak-anak Yakub kepada Yakub, ya, itu bukan sujud di bab tauhid. Nanti kemudian sehingga nanti dampaknya, oh, sujud kepada selain Allah itu dulu boleh, kemudian sekarang tidak boleh dalam syarat Muhammad. Enggak. Maka itu sujud kepada selain Allah yang bukan babnya bab tauhid dan syirik. Karena bab tauhid dan syirik itu tidak mengalami nasakh. Maka kemudian dari sini, maka kemudian sujud ya, di hadapan makhluk itu kemudian dibagi menjadi dua macam. Ada sujudul ibadah dan ada sujudul tahiyyah. Nah, sujud ibadah itu haram. Ya, sejak Rasul pertama sampai Rasul yang terakhir. Adapun sujud tahiyah, ya, sujud untuk menghormati orang yang layak untuk dihormati, maka pernah boleh di syariat umat terdahulu dan haram dan termasuk dosa besar dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian usulul iman, rukun iman itu tidak mengalami nasakh. Usulul ibadat, kemudian pokok-pokok ibadah, ibadah-ibadah yang pokok dan akhlak-akhlak mulia. Misalnya jujur, tidak mungkin jujur dulu diperintahkan, kemudian sekarang diperintahkan, dulu tidak diperintahkan. Al-afab, kemudian menjaga kehormatan dari zina. Al-karam, dermawan, sajaah, pemberani dan semacam itu. Maka tidak mungkin ada penghapusan perintah untuk melakukan akhlak-akhlak mulia di atas. Demikian juga tidak mungkin ada penghapusan larangan untuk melakukan hal yang jelek dan itu jelek di setiap zaman dan tempat. Semacam kemusyrikan, kekafiran, akhlak-akhlak yang buruk, semisal bohong, fujur bisa salah satu maknanya zina, pelit, penakut, dan semacam itu. Karena syariat seluruhnya itu untuk mewujudkan maslahat hamba dan mencegah mafasid kejelekan, keburukan dari hamba. Dan syarat nasakh Isyarat disyaratkan untuk nasakh untuk hal-hal yang memang mungkin dan berpulang untuk mengalami nasakh disyaratkan sejumlah syarat. Di antaranya yang pertama, ta'adzurul jam'i. Tidak mungkin dikompromikan dua dalil tersebut. Jika memungkinkan al-jam'u dikompromikan, dipadukan, maka tidak boleh ada nasakh karena mungkin untuk beramal dengan masing-masing dari keduanya. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu diketahuinya ta'akhurin nasikh. Diketahuinya sejarah. Mana dalil yang belakangan dan mana dalil yang duluan. Diketahui ta'akhur belakangannya an-nasikh dalil yang menghapus. Wa yu'lamu dzalika dan hal itu tersebut diketahui boleh jadi dengan nas atau dengan berita sahabat atau dengan sejarah. Contoh yang diketahui dalil belakangan dengan nas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku mengizinkan kalian untuk istimta' minan nisa, nikah mut'ah. Dan sungguh Allah telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Maka kita mengetahui dari sini kita ketahui kalau ada hadis-hadis yang mengatakan membolehkan nikah mut'ah, maka itu sudah duluan. Contoh yang diketahui dengan berita sahabat, ucapan Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan termasuk ayat Al-Quran yang diturunkan ada ayat yang bunyinya asuradu'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna, kemudian ayat tersebut dinasakh bikhomsati ma'lumatin dengan ayat yang bunyinya yang isinya lima kali susuan itulah yang memahramkan. Kemudian yang ketiga, contoh yang diketahui dengan sejarah, firman Allah Ta'ala, saat ini Allah memberikan keringanan untuk kalian. Maka al-an, kata-kata al-an, sekarang ini menunjukkan belakangannya hukum ini. Contoh yang lain, wa kadza lahu dzukira sa'adnya disebutkan. Maksudnya Nabi SAW menetapkan hukum satu hal sebelum hijrah. Kemudian Nabi menetapkan hukum setelah hijrah dengan hukum yang berbeda. Maka dalil yang kedua itu setelah hijrah itulah yang nasikh menghapusnya. Kemudian yang ketiga, subutun nasikh, kokohnya dalil yang menghapus. Jumhur ulama usul fikih mempersyaratkan ayakuna aqwa minal mansukh. Nasikh itu harus lebih kuat dari mansukh atau minimal semisal. Oleh karena itu ingdam menurut jumhur, dalil mutawatir tidak bisa dinasakh dengan dalil ahad. Meskipun dalil ahad tersebut adalah dalil yang valid. Namun wal arjah yang lebih kuat tidak disyaratkan nasikh harus lebih kuat atau semisal. Alasannya karena sasaran nasakh itu hukum dan tidak disyaratkan untuk adanya hukum dalilnya harus mutawatir. Ya sudah, maka tidak perlu. Tidak perlu ada persyaratan harus seimbang atau lebih kuat. Kemudian macam-macam nasakh. Yang qasimun nasakh bi'tibari nas al-mansukh ila thalathati aqsam. Nasakh dengan melihat objek yang dinasakh itu ada tiga macam. Yang pertama dihapus hukumnya namun tetap dipertahankan teksnya. Jadi sangat banyak dalam Al-Quran. Contohnya dua ayat musabarah. Dua ayat tersebut adalah firman Allah Ta'ala, jika kalian 20 orang yang bersabar bisa mengalahkan 200. Hukumnya dihapus dengan firman Allah Ta'ala, ya, sekarang Allah memberikan keinginan untuk kalian, Allah mengetahui anna fikum da'fa, ada kelemahan pada kalian. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Maka jika kalian itu 100 orang yang bersabar bisa mengalahkan 200. Jika kalian itu 1000 orang yang bersabar bisa mengalahkan 2000 dengan izin Allah, wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan hikmah adanya nasakh hukum tanpa teks adalah untuk baqa, mempertahankan ganjaran membaca. Hikmah yang lain, mengingatkan umat dengan hikmah adanya nasakh. Dulu betapa susahnya kaum muslimin di masa silam, 10 harus siap melawan, 1 harus siap melawan 10. Sekarang enak. Kemudian yang kedua adalah di nasakh teksnya, namun tetap dipertahankan hukumnya. Contohnya ayat rajam. Faqad sabata, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kana fima anzalallah, di antara ayat yang Allah turunkan adalah ayat rajam. Di antara ayat yang Allah turunkan itu ayat rajam. Qara'naha, kata Umar, dulu kami membacanya. Wa aqalnaha, dan kami pun memahaminya. Wa wa'ainaha, dan kami pun menghafalnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah melakukan rajam, dan kami pun melakukan rajam setelah Nabi wafat. Fa'akhsha, aku khawatir, intola binasi zamanun, setelah berlalu masa yang panjang, ayakula qail, ada orang yang mengatakan, wallahi mana jitu rajma fi kitabillah, demi Allah kami tidak menjumpai ayat rajam dalam kitabullah. Jadilah mereka sesat karena meninggalkan satu kewajiban yang Allah turunkan. Ya, maka di sini kata Umar, meninggalkan satu kewajiban yang Allah turunkan itu sebuah kesesatan. Ya, meninggalkan pengamalan satu kewajiban yang Allah turunkan itu sebuah kesesatan. Dan ini yang jadi tolak ukur kewajiban. Kalau hukumnya sunnah, ya tidak diamalkan, tidak masalah. Tapi kalau ini hukumnya wajib ditinggalkan, maka kesesatan. Ketika tentu, ketika orang itu mampu untuk melakukannya. Ya, maka tidak tutup aurat, tidak pakai jilbab, itu kesesatan. Meninggalkan satu kewajiban yang Allah wajibkan. Demikian juga hal-hal yang lain. Wa inna rajma, dan sunnah rajam, fi kitabillah haqqun, dalam kitabullah itu adalah satu hal yang benar adanya atas orang yang melakukan zina. Idza ahsana, jika dia muhsan, jika dia telah menikah dengan nikah yang sah dan telah jima dalam nikah sah tersebut. Minarijal wal nisa, baik laki-laki ataupun perempuan. Waqamatil bayyinah, dan ada bukti, yaitu 4 orang saksi laki-laki. Aw kana al-hablu, atau dia hamil tanpa sebab, maka itu bukti kalau dia zina. Awil i'tiraf, atau dia memang mengakui berbuat zina. Demikian perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ayat rajam tersebut tidak kita jumpai. Ayat rajam tersebut tidak kita jumpai, padahal Umar mengatakan dulu pernah ada. Kami pun hafal teks ayatnya. Maka di sini ayat rajam itu dihapus teksnya, tidak ada dalam mushaf, namun tidak dihapus, namun masih tetap dipertahankan hukumnya. Dan hikmah dihapusnya teks tanpa hukum adalah untuk menguji umat dalam tataran amal, di mana bima fil amal, untuk mengamalkan sesuatu yang mereka tidak jumpai teksnya dalam Al-Quran. Maka ini adalah tahqiqul iman, memastikan keimanan mereka dengan apa yang Allah turunkan. Dalam masalah rajam ini, sehingga umat Muhammad itu aksu kebalikan keadaan orang Yahudi, yang mereka berupaya menyembunyikan teks rajam dalam Taurat, padahal itu ada. Maka jadilah umat Muhammad lebih mulia daripada orang-orang Yahudi. Mereka mengamalkan dan mengimani syariat rajam, padahal di ayatnya, di ayat Al-Quran tidak ada. Adanya cambuk 100 kali untuk berzina. Lain halnya dengan orang Yahudi. Mereka tidak mengamalkan hukum rajam, padahal itu nyatanya tak ada dalam Taurat. Kemudian yang ketiga adalah dihapus hukum dan teksnya sekaligus, semacam penghapusan 10 susuan yang telah lewat di hadis Aisyah. Itu teks ayatnya tidak ada, ayat Al-Quran tentang 10 persusuan tidak ada, hukumnya juga sudah tidak berlaku. Kemudian nasakh yang Qasim terbagi dengan melihat an-nasikh, dalil untuk menghapus, menjadi empat macam. Yang pertama, ayat Al-Quran dinasakh dengan ayat Al-Quran. Contohnya, dua ayat musabarah. Kemudian yang kedua, ayat Al-Quran dihapus dengan hadis. Dan aku tidaklah menjumpai untuk macam ini misalan zaliman, contoh yang selamat dari bantahan dan sanggahan. Namun di antara contoh yang terkenal, ya, contoh terkenal untuk poin yang kedua, itu adalah perintah untuk wasiat untuk orang tua dan kerabat. Ini dianggap mansur, dihapus dengan sabda Nabi SAW, la wasiyata liwarithin. Ya, tidak ada wasiat harta untuk ahli waris. Meskipun bisa jadi dikatakan bahasanya perintah wasiat untuk orang tua dan kerabat itu dihapusnya pakai ayat waris. Ayat waris yang menjelaskan tentang berapa bagian ayah dan ibunya mayit dan kerabatnya mayit. Maka saya tadi sampaikan contoh yang terkenal. Kemudian yang ketiga, sunnah dihapus dengan Al-Quran. Contohnya penghapusan hukum menghadap Baitul Maqdis saat sholat, yang itu sabit ada berdasarkan dalil hadis, diganti dengan menghadap Ka'bah, yang ini ada berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-144, 149, 150. Fawalli wajhaka, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, wahai tsumma kuntum fawallu wujuhakum syatara. Dan di mana saja kalian berada, palingkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Kemudian yang keempat, sunnah dihapus dengan sunnah. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum, dulu aku melarang kalian, ani nabiz fil au'iyah, untuk membuat nabir di wadah-wadah tertentu, yaitu wadah-wadah tertentu yang biasa dipakai untuk membuat khamar. Maka nabir yang halal tidak boleh di situ. Adapun sekarang silakan kalian minum fi masyitum, dengan wadah apa saja yang kalian mau. Namun yang jelas, wala tashrabu muskiran, janganlah kalian meminum minuman yang memabukkan. Maka dulu ada aturan, ya, dulu ada aturan kalau wadah-wadah ini adalah wadah-wadah khas khamar, tidak boleh dipakai untuk minuman yang halal. Di antaranya nabir. Meskipun itu sudah dicuci. Ini wadah khas khamar di masa Nabi. Ada gelas-gelas khas khamar lah bahasa kita. Sudah dicuci, sudah disabun dan sebagainya. Nah ini gelas khas khamar. Dituangi jus atau air putih atau apa. Ya. Teh atau kopi itu tidak boleh. Aturan dulu tidak boleh. Ini gelas khamar. Kalau orang lihat gelas ini pasti kemudian langsung identik, connect, ini apa, win atau apa. Maka dipakai untuk bikin wadah teh, kopi, jus alpukat atau yang lain tidak boleh. Dan setelah itu dihapus. Ya, maka Nabi katakan silakan minum dengan wadah apapun, yang penting jangan minum minum khamar. Nabi itu ya kalau bahasa sekarang jus, namun jus ala Nabi, ala zaman Nabi. Ya, yaitu rendaman kurma, kemudian apa, air, kemudian dikasih kurma, direndamkan di situ selama satu malam. Ya, maka kemudian di pagi harinya diminum. Nah, minuman itu manis, dingin. Nah, itu kemudian diminum di pagi hari. Dan itu kesukaan Nabi. Ya, ini nabi yang halal. Ini bikin nabi semacam ini tidak boleh di wadah-wadah khas khamr dulunya. Namun setelah itu diperbolehkan. Hikmah nasakh. Nasa memiliki hikmah muta'adidah yang banyak, diantaranya menimbang maslahat hamba dengan disyariatkannya sesuatu yang anfa', lebih manfaat bagi hamba di dunia, dari sisi dunia ataupun dari sisi agama ataupun dunia. Kemudian nasakh itu bagian dari tatawur, perkembangan tasyri', perkembangan hukum Islam sehingga mencapai derajat sempurna. Kemudian ikhtibar, menguji mukallaf dalam kesediaan mereka untuk menerima perubahan dari satu hukum ke hukum yang lain dan ridhonya mereka dengan hal tersebut. Kemudian menguji mukallaf biqiyamihim biwadzifati syukri, dengan mereka apakah mereka menegakkan kewajiban bersyukur ataukah tidak, jika nasakh itu berubah kepada yang lebih ringan. Dan menguji mukallaf tentang wadzifah, kewajiban untuk bersabar, jika nasakhnya malah kepada yang lebih berat. Ya, kemudian ada satu catatan tambahan yang penting berkenaan dengan definisi nasakh. Yang namanya nasakh ada penghilangan hukum yang terkandung dalam dalil syar'i. Maka yang namanya nasakh itu hukum sebelumnya harus hukum syar'i dihapus dengan hukum syar'i. Ya. Namun kalau hukum sebelumnya itu hukum akli, jika hukum sebelumnya itu hukum akli, maka kemudian datang hukum syar'i mengubahnya, maka itu tidak disebut nasakh. Contoh hukum akli itu kaidah fikih yang mengatakan bara'atul asliyah. Hukum asalnya orang tidak terkena hukum. Pada dasarnya hukum asal mukallaf dan manusia dan hamba itu tidak terkena kewajiban sholat dan yang lainnya. Maka pada asalnya dulu tidak ada kewajiban sholat. Dan datanglah perintah Allah di Isra Mi'raj menghapus hukum yang semula tidak wajib sholat, tidak ada kewajiban sholat, berubah menjadi wajib sholat. Maka perubahan hukum di sini bukan nasakh. Ya, tidak disebut nasakh. Dulu tidak wajib puasa Ramadan, kemudian setelah datang tahun 2 Hijriah, Ramadan tahun 2 Hijriah, turunlah ayat yang mengharuskan puasa Ramadan. Nah, apakah ini perubahan hukum di sini disebut nasakh? Jawabannya bukan. Karena di sini hukum asalnya adalah, hukum awalnya, hukum pertama adalah hukum akli. Baro'ah al-asliyah, hukum asal orang mukallaf itu tidak terkena kewajiban ini dan itu. Dan datang hukum syar'i. Ini tidak disebut nasakh. Nasakh itu harus hukum syar'i, kemudian hukum syar'i. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah dalam kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.